Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun al-ilhahu fi du'a. Al-ilhahu fi du'a. Qala al-muallifu rahimahullah, wa min anfa'il adwiyah al-ilhahu fi du'a. Wa qad rawa ibn majah fi sunanihi min hadithi Abi Hurairah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdab alayh. Wa fi sahihil hakim min hadithi Anas anin nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jizu fid du'a'i fa innahu la yahliku ma'ad du'a'i ahad. Wa dhakar al-awza'i anil zuhri an urwah an Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yuhibbul mulihin fid du'a. Mulihina fid du'a. Inna allaha yuhibbul mulihina fid du'a. Wa fi kitab az-zuhdi lil imam Ahmad an Qatada qala muwarrik, ma wajadtu lil mu'mini mathalan illa rajulun fil bahri ala khashabah, fahuwa yad'u ya rabbi ya rabbi la'alla Allah 'azza wa jalla an yunjiyahu. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Faslun al-ilhahu fi du'a. Al-ilhah yaitu al-istimrar wal mudawamah biduni al-qata'. Yaitu betul-betul terus menerus seperti orang yang menagih. Ya, terus menerus seperti itu melakukannya. Al-ilhah. Alaha yulihu. Al-ilhah seperti al-istrar, yaitu terus-menerus melakukannya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa min anfa'il adwiyati al-ilhahu fi du'a. Min anfa' menunjukkan di antara hal-hal yang bermanfaat, di antara doa-doa atau di antara obat-obat yang bermanfaat. Adwiha artinya dawa. Ya. Betul tidak? Sebaik-baik, paling bermanfaatnya doa diantaranya adalah al-ilhah fi du'a. Al-ilhah ini menunjukkan bahwasanya antum husnuzan kepada Allah. Dan qat'ud du'a, berhenti dari berdoa, justru menunjukkan antum putus asa terhadap Allah Ta'ala. Ya, jadi al-ilhah ini sangat bagus fi du'a. Terus-menerus dalam berdoa. Maksudnya terus-menerus, dia tidak berhenti di momentum tertentu, apalagi berhenti karena merasa putus asa. Itu bisa menjadi dosa. Di setiap harinya dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Setiap dia mengingat apa yang dia butuhkan, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini al-ilhah. Dan itu sangat baik untuk penjawaban dari Allah Ta'ala terhadap insan dan mempercepat penjawaban. Adapun kalau misalnya belum terasa terjawab, maka mungkin saja sudah terjawab tanpa dia rasa. Dan kalau dia masih terus mendoakan seperti itu, maka Allah Ta'ala akan semakin berbuat baik kepadanya. Jadi jangan lupa al-ilhah fi du'a. Wa qad rawa ibn majah fi sunanihi min hadithi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan murka atasnya. Ya, taib. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Ada ayat yang bagus tentang masalah faedah faedah tentang masalah ala dengan li di sini. Ala dengan li. Yang mana itu juga disebutkan oleh Abu Ibn Hubairah. Ala, kalau misalnya kita melakukan da'a ala, da'a yad'u ala, berarti mendoakan keburukan. Kalau misalnya da'a li, mendoakan kebaikan, berarti disitu. Nah, ada perkataan dari Ibn Hubairah yang sangat bagus, yang Anda sempat baca sebenarnya. Beri Anda waktu sebentar untuk ini, nyari tempatnya di mana tadi. Di surat At-Taubah ayat ke-51, Rabb kita Azza wa Jalla berkata, "Qul lan yusibana qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Ya, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, dan ini untuk kita semua juga, "Lan yusibana," tidak akan menimpa kami, illa, kecuali, ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah Ta'ala gariskan untuk kita, tetapkan untuk kita. Ya, kataba di sini artinya apa? Qaddara. Ya, bisa juga kataba maknanya itu Allah catatkan untuk kita. Tapi berkata Ibnu Hubairah rahimahullah, "Innama lam yaqul ma kataba alaina." Di sini Allah Ta'ala tidak mengatakan illa ma kataballahu alaina, enggak maksudnya. Li'annahu amrun yata'allaqu bil mu'min. Karena di surat At-Taubah 51 ini adalah perkara yang berkaitan dengan seorang mukmin, dengan orang beriman. Wala yusibul mu'mina syai'un illa wa huwa lahu. Dan tidaklah ada yang menimpa seorang mukmin sesuatu pun kecuali hal tersebut lahu, kebaikan buat dia, ya enggak? Iya. In kana khairan fahuwa lahu fil ajil, kalau ternyata yang menimpa dia adalah kebaikan, maka itu untuk kebaikan dia, fil ajil, yang disegerakan, ya kan? Wa in kana syarran fahuwa thawabun lahu fil ajil, kalau misalnya yang menimpa dia adalah keburukan, maka itu menjadi pahala buat dia, fil ajil, di masa yang tertunda, itu akhirat. Makanya kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad dan juga kaum muslimin, "La yusibana illa ma kataballahu lana." Apa yang Allah Ta'ala takdirkan dari keterjadian untuk diri kita, ketahuilah itu lana, selama kita mukmin, itu untuk maslahat dan kebaikan kita, bukan alaina, ya. Maka di sini, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaghdab 'alaihi. Ya, yaghdab 'alaihi berarti Allah marah padanya dengan hal yang menjadikan dia mendapatkan keburukan, karena ada lafal 'ala di sini, 'alaihi. Baik. Ini bedanya khaliq dengan makhluk. Ketika antum hafalkan dalil ini, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi," antum tahu bahwasanya Allah Ta'ala cemburu sekali ketika manusia tidak mau meminta kepadanya. Lebih cemburu lagi kalau ternyata manusia lebih mengandalkan makhluknya dibandingkan dirinya. Jika Allah sudah cemburu, ya maka saksikan saja apa yang akan terjadi nanti. Semakin mafhum mukhalafah dari ayat ini, hadis ini adalah, semakin antum minta pada Allah, semakin dia mencintai antum. Kebalikannya dengan makhluk, semakin antum minta kepada makhluk, semakin dia memurkai antum. Ya enggak? Antum minta sama ustaz antum misalnya, minta sangon tiap hari buat makan, buat angkot, sama buat beli baju, ya. Seustad-ustadnya ustad antum marah juga nanti, ya kan? Begitulah makhluk. Ya. Bahkan enggak bisa 100% selalu antum minta ilmu sama ustaz antum. Di semua keadaan, tiap jam selalu ada update WhatsApp antum, selalu nanya, "Ustaz Afwan, Ustaz ana seperti Ibnu Abbas lisan Saul," yaitu lisan yang sering bertanya. Ada pengen nanya sama antum, Ustaz, tanya lagi tiap jam di tiap hari. Ya lama-lama ustaz ganti nomor itu lama-lama. Ya kan? وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ini sahih dari kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. La kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'jizu fi ad-du'a'i fa innahu la yahliku ma'ad-du'a'i ahad." Ya, itu siapa yang kata? Oh, putra Taib. Putra, antum terlambat hafalin surat Yusuf putra. Beneran? Surat Yusuf loh. Ah, satu ayat, masya Allah. La ta'jizu fi ad-du'a. Janganlah kalian lemah dalam berdoa. Jadi lemah dalam berdoa ini apa sih maksudnya ajz fi ad-du'a? Lemah dengan adanya keraguan-raguan. Ya bagaimana bisa lemah kecuali pasti ada sisi keraguan terhadap Allah Ta'ala, keraguan terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan lemah. Dalam hadis lain kan disebutkan, "Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah," yaitu berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian meyakini jawaban dari doa doa tersebut. Ya, jadi jangan lemah. Di antara bentuk kelemahan dalam berdoa adalah kurang yakin dan adanya keraguan terhadapnya. Kalau misalnya kurang yakinnya disebabkan antum merasa antum banyak makan harta haram, maka di sini yang ya, bukan tentang kemahakuasaan Allah yang antum ragukan, tetapi kejelekan diri antumlah ini yang antum sali gitu. Dan itu enggak bermanfaat menyesal doang kalau ternyata antum masih aja terus memakan harta haram. Gitu. Nah, itu termasuk juga ajz fid du'a. Ala kulli hal, kalau berdoa betul-betul jazim, ya, kuat, yakin. Fa innahu la yahliku ma'ad du'a'i ahadun. Tidak ada orang yang hancur beserta dengan berdoa gitu. Enggak ada orang minta tolong sama Allah betul-betul dianya hancur gitu. Enggak. Maksudnya dianya sengsara dengan meminta kepada Allah itu. Enggak ada yang sengsara dengan meminta kepada Allah. Walau hatta orang kafir sekalipun. Ya. Bukankah disebutkan di beberapa ayat? Ya. Wa idza massal insana durun da'a rabbahu munib'a wa idza massan nasa di surat Ar-Rum, ada juga di surat Luqman di lembaran keempatnya. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin, itu isu surat Al-Ankabut itu. Tapi enggak apa-apa. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ya kan? Jika mereka seketika mereka sedang rakibu fil fulk, itu sedang apa? Mengendarai kapal. Dan ini orang-orang musyrik asli. Da'u rabbahum munibina ilaihi. Betul, wa idza faiza rakibu fil fulki da'u rabbahum. Coba dicek. Fa idza rakibu fil fulki da'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza itu anaka ikhtilat antara yang di surat Ar-Rum di surat Al-Ankabut. Fa idza rakibu fil da'u Allah mukhlishina lahuddin munibina. Mukhlishina lahuddin. Tiba-tiba mereka minta kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin, yaitu menyingkirkan berhala-berhala mereka, yaitu mereka menghilangkan berhala di hati mereka. Ya. Allah jawab enggak? Allah jawab, dia seperti itu aja Allah jawab. Kenapa? Karena mereka itu merasa yakin jawaban Allah Ta'ala, padahal mereka aslinya musyrik. Tapi karena ikhlas ketika itu, saat itu ikhlas, maka mereka dijawab oleh Allah Ta'ala. Ya. Namun kemudian, falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika Allah Ta'ala selamatkan mereka ke bar, yaitu ke daratan, idahum yusyrikun, mereka berbuat syirik lagi. Itu ditafsirkan juga di ayat 31 surat Luqman. 32 surat Luqman. Wa idza ghasyahum mawjun kadhulali. Ya. Da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika ghasyahum mawj, mawj itu gelombang, ghasyahum menutup. Jadi kadhulal, dan itu seperti gunung. Lihat berarti. Ya, ini kapal mereka nih lagi berlayar. Ghasyahum, ghasyah, ghisyawah. Apa ghisyawah? Covering, penutup. Jadi dhulal, dhulal itu seperti naungan. Dhillah. Ya. Wala dakhiluhum dhillan dhalila, dhillah. Yaitu naungan. Ya dhill, yauma la dhilla illa dhillu. Jadi gelombangnya apa namanya? Badai, apa namanya? Ombak ya. Ombaknya itu kadhulal, seperti naungan-naungan, berarti ini udah di atas kapal itu loh. Ya, seperti mau melahap dia itu udah enggak ada lagi harapan kalau secara logika. Ya. Jadi gelombangnya segede itu. Mereka da'awallaha mukhlisin al-din, tiba-tiba mereka minta pada Allah Ta'ala betul-betul ikhlas. Falamma najahum minal barri faminhum muqtasid, dan seterusnya. Di situ ikhlas kalian. Orang musyrik saja ketika dia doa ikhlas, itu enggak hancur dengan doa itu. Malah Allah tolong. Maka bagaimanakah dengan orang yang sudah sholat subuh berjamaah, ya, menjawab panggilan azan? Ya, insya Allah lebih Allah sayangi lagi. Wa dzakara al-Auza'i 'an Az-Zuhri 'an Urwata 'an Aisyah radhiyallahu 'anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbul mulihina fi ad-du'a. Tanpa melihat dari segi beberapa hadis yang dhaif, tetapi ala kulli hal secara makna semuanya sahih. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbul mulihina fi ad-du'a, suka dengan orang-orang yang bertubi-tubi ketika doa, terus-menerus dalam berdoa. Wa fi kitab az-zuhd lil Imam Ahmad. Imam Ahmad memiliki kitab az-zuhd yang isinya hadis dan athar. An Qatadah qala muwarriq ma wajadtu lil mu'mini mathalan illa rajulun fil bahri ala khashabah fa huwa yad'u ya rab la'alla Allah 'azza wa jalla an yunjiya. Antum gambarkan itu ikhwan. Tidaklah aku temukan seorang mukmin misalnya, kecuali atau apa di sini maksudnya, tidaklah aku temukan suatu permisalan keimanan seorang mukmin yang betul-betul tinggi keimanan, illa rajulun fil bahri, seseorang di lautan, ala khashabah, di atas sebuah khashabah, seonggok kayu. Fahuwa yad'u rabb ya rabb ya rabb. Orang sehebat apapun berenang, kalau udah di lautan, tengah lautan, dan dia hanya memiliki seonggok kayu untuk bertahan, dia enggak punya apa-apa lagi, ikhlas. Tapi kemudian dia berkata ya rabb ya rabb. Dan disitulah iman dia betul-betul tinggi, ikhwan. Karena dia tidak punya lagi ketergantungan pada siapapun lagi, sudah ikhlas. Tidak ada makhluk yang makhluk hidup yang melihatnya, ikhlas. Maksudnya yang dia enggak ada yang bisa dia bergantung padanya kecuali Rabb-nya. Ya, masyaallah. La'allallaha azza wa jalla an yanjiyah. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan orang mukmin ini. Anda melihat ada seorang YouTuber, ikhwan. Enggak tahu antum gaul atau enggak itu. Hah? Ada YouTuber, dia enggak percaya agama, padahal nama lahirannya ada Muhammad. Tahu? Reza Arab. Pakai P, bukan pakai B. Kemudian di interview sama gak usah kita sebutkan lah, soalnya ada YouTuber juga ini. Ya disebutkan dan dia bilang enggak percaya dengan ulang apa my name was dulunya nama saya gitu disebutkan ya. Ada Muhammadnya dan sekarang Muhammad jadi hapus. Masya Allah. Dan enggak percaya dengan agama dan kemudian berkata does God exist gitu. Apakah Tuhan itu ada? Tapi ketika takjub dia bilang sendiri, oh my God. Ngerti? Oh my God. Gitu. Bertanya, emang Tuhan ada ya? Tapi pas digagetin, pas apa? Oh my God. Oh Tuhanku. Lah itu katanya nanya Tuhan ada apa enggak, tapi sekarang, oh Tuhanku. Jadi kadang-kadang dia menafikan secara zahir, tapi diidmarkan di batin dia tuh ada gitu loh. Dan semua orang yang ateis itu seperti itu sebenarnya. Mereka tertipu dengan keegoan mereka. Butuh apa? Butuh dalam keadaan seperti ini dulu tuh, baru orang ini bakal nyadar. Ya. Sebatang kara di tengah lautan, baru tuh dia nyadar tuh. Ya, alhamdulillah kalau Allah berikan kita kenikmatan sering bertawakal kepada Allah. Ya, kasihan orang seperti ini. Mengandalkan diri sendiri dan dia akan berletih dengan dirinya sendiri itu. Dia akan berletih dengan permainan ego dirinya itu. Dan dia itu sangat berusaha untuk memprevent orang, yaitu prevent itu mencegah apa menjaga dirinya supaya tidak terlihat rapuh gitu loh. Banyak orang itu berusaha untuk tidak terlihat rapuh dengan mengesankan dia kuat. Dan betapa adanya orang dia itu kuat tanpa harus mengesankan pada orang. Antum gak perlu menyatakan kekuatan antum. Cukuplah antum berjalan sholat berjamaah itu sudah termasuk kekuatan antum. Gak perlu antum tuh banyak-banyak mengatakan dengan kesombongan. Gak perlu. Dan orang pun bisa menilai. Orang-orang seperti ini sedang mendustakan dirinya sendiri. Sedang mengucilkan fitrahnya sendiri gitu. Dan dia sedang membuat benteng agar orang-orang merasa bahwa saya diri kuat. Padahal dengan membuat benteng tersebutlah orang-orang mengetahui dia itu sangat lemah. Dan benteng yang dia bangun itu adalah benteng yang dihancurkan sendiri. Buktinya dia bilang, apa Tuhan apa, emang ada? Apakah Tuhan ada? Tapi di sisi lain dia bilang, oh my God. Itu sebenarnya menghancurkan bentengnya sendiri. Ya, terlihat cuma ikhwan. Ya, kesian orang seperti ini. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah kembali ke Islam. Jelas kafir, ya sebenarnya jelas kafir. Dan jelas murtad, termasuk murtad yang seperti ini. Ya, dan penguasa muslim sebenarnya perlu menindak orang seperti ini. Karena jika kemudian nanti dia punya follower, pengikut, nanti ada juga anak-anak muda yang bodoh, jahil, dan mungkin frustasi dengan adanya tekanan keluarga dan ekonomi, ikut dengan jalurnya dia. Dan dia dosanya bisa dosa jariah. Ya, mengerikan ikhwan. Ada ketika seorang muslim naik pesawat terbang, ada seorang ateis di sampingnya, melihat sampingnya ini muslim, maka ateis ini mulai memprovokasi. Ya, bertanya-tanya tentang agama, tentang Tuhan. Apakah Tuhan ada dan seterusnya kamu muslim? Orang muslim ini tenang-tenang aja. Karena tahu dia berusaha diprovokasi. Kemudian pesawat akhirnya agak sedikit oleng dan dari kabin memang terdengar pengumuman agar betul-betul penumpang tetap tenang, memang pesawat lagi bermasalah. Wah, pada teriak semua. Kalau kita pernah naik pesawat itu awan biasa aja kena itu gerada geruduk tuh. Ya gimana kalau betul-betul udah mulai oleng tuh. Wah, teriak orang-orang. Teriak dan muslim ini tetap zikir dan yang samping ateis itu apa? Teriak-teriak dia. My God, my God, oh my God gitu. Tadi mempertanyakan ayat Tuhan, pas lagi butuh aja loh. Ya, nyari pinjaman, nah kan gitu. Ya. Akhirnya dia sendiri yang menghancurkan bentengnya gitu loh. Jadi ikhwan, ketika antum mengetahui orang ini lemah, antum enggak perlu membantah dia. Cukuplah nunggu waktu sampai dia sendiri yang menghancurkan bentengnya dia sendiri gitu. Begitu. Orang yang antum lihat di media sosial banyak berkuar, padahal dia tidak punya argumen, dia tidak punya hujah, dia tidak punya dalil, dia punya apa, tidak punya apa-apa. Tunggu aja, ntar dia yang bakal hancur, menghancurkan dirinya sendiri. Banser-banser misalnya, ya, maksudnya banser itu yang di ini, yang di apa namanya? Nah, yang di bengkel, ya. Banser itu. Ya, atau bancet lah, kita bilang bancet aja. Bancet-bancet di sawah itu. Ya giliran dia apa? Untuk urusan menjaga orang-orang kafir, Masya Allah, menjaga NKRI, menjaga keutuhan ini dan seterusnya ya. Ya alhamdulillah kabinet di antaranya menteri agama enggak dari mereka, alhamdulillah. Kan mereka mencak-mencak dirinya. Itulah. Nyari popularitas tahunya enggak dapat. Nah, itu seolah-olah mereka argumentasinya kuat gitu loh, menjaga persatuan, NKRI dan seterusnya. Ya, biarin aja. Nanti kelakuan dia sendiri yang menghantam omongan dia gitu loh. Apa kelakuannya? Kefatikan. Padahal muslim momen lagi bantai. Mereka kefatikan, sungkeman sama rajanya orang kafir. Lihat tuh. Itu sudah cukup bagi orang yang waras dan masih tidak mengkhianati akalnya, udah cukup itu. Orang ini ya, kelompok ini kok bodohnya itu keterlaluan gitu. Ya. Begitu ya, ikhwan sekalian. Maka di antara permisalan mukmin yang betul-betul tinggi imannya, seseorang ada di lautan hanya punya seonggok kayu dan dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Dan semoga Allah Ta'ala menolong orang seperti ini. Ya seperti kita ya ikhwan, kalau memang enggak ada lagi yang bantu, ya Allah Ta'ala udah handalan kita. Dan kadang-kadang Allah menginginkan itu, sengaja Allah menginginkan itu, supaya antum tidak bergantung pada siapapun lagi selain Allah Ta'ala. Taib, fadl. Fasl. Faslun min afati du'a. Wa min al afati du'a illati tamna'u tarattuba athari du'ai alaih an yasta'jil al abdu ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدعو الدعاء وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله mal isti'jal, qala yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yustajabu li, fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u ad-du'a. Wa fi musnad Ahmad min hadith Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu al-'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Qalu ya Rasulullah kayfa yasta'jil? Qala yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Faslun min afati du'a, di antara kecacatan doa. Ya, dimaksud di sini afat, kecacatan ini adalah afat yang terdapat pada perbuatan seseorang, bukan terhadap syariat Allah Ta'ala dalam berdoa. Wa min al-afati allati tamna'u tarattuba athari du'a'i 'alayh, di antara kecacatan yang mencegah tarattub, yaitu tarattub di sini apa hal yang terjadi setelah suatu hal, tarattub ya, yang mencegah terjadinya athar du'a, efek du'a terhadapnya. Ya di sini an yasta'jil al-'abdu wa yastabti al-ijabah, Dua hal ini saling menafsirkan satu sama lain, ikhwan. Isti'jal dan istibta'ul ijabah itu saling menafsirkan satu sama lain. Orang musta'jil maka dia mustabti' bil ijabah, mustabti'ul ijabah. Apa isti'jal? Isti'jal itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa di antara tafsirannya adalah menganggap jawaban itu lembet banget gitu. Ya. Gitu. Ya. Antum tolong WhatsAppin Rahmatullah atau teleponin supaya datang aja dia. Rahmatullah dari Torik atau di mana dia? Hah? Dia bilang di Torik baru selesai sholat subuh kata dia. Rahmatullah ini siapa ya Rahmatullah? Alfi ya? Oh gitu. Mintain dia supaya datang. Dia naik motor atau apa? Motor. Tolong mintain dia datang aja. Tapi WhatsAppnya kayaknya dicentang satu. Taib. Jadi istibta yaitu menganggap lambannya jawaban. Bagaimana orang bisa menganggap lamban jawaban ya? Tapi memang belum dijawab-jawab betul. Sampai 2 tahun, 3 tahun. Betul, belum dijawab. Tapi tidak boleh seseorang menganggap jawaban lamban dari Allah. Artinya seperti ada apa ya? Bahwa saya lebih bijak daripada Allah. Kenapa Allah Ta'ala melambatkan jawaban? Itu loh. Sebenarnya tidak ada yang terlambat bagi Allah Ta'ala. Semua sesuai dengan ketentuannya. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala menetapkan ketentuan melainkan itu pasti berhikmah. Jadi manusia itu kan qasir, yaitu pemahamannya pendek dia. Dia pemahamannya sesuai emosi dia kadang-kadang. Ya, dia merasa harus cepat-cepat gitu. Ismusta'jil, padahal seandainya dia tahu arti dari kecepatan dan langsungnya terjawabnya itu, jadi kalau dia tahu efeknya bisa jadi buruk efeknya. Ya, inilah pembeda antara akidah kita dengan akidah sebagian orang. Coba kalau misalnya Bani Israel, apa kata mereka? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan melihat, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami apa? Melihat Allah secara jahrah, yaitu langsung terang. Ini kenapa? Mereka pengen cepat-cepat. Apa maksud cepat-cepat? Pengen pembuktian langsung, langsung lah coba tampakkan Allah langsung. Alhamdulillah Allah Ta'ala menurunkan ayat ini kemudian untuk kita, untuk meng-counter orang-orang yang juga berlaku hal yang sama. Coba mana Allah? Mana? Itu sama dengan orang-orang Yahudi itu ketika itu, Bani Israel. Ya. Syukur-syukur orang sekarang kalau ngomong gitu enggak langsung fa'khadhathumus sa'iqah, ya enggak langsung digituin kan. Tapi ketika itu terjadi, langsung Allah Ta'ala samber mereka dengan petir atau semacam itu, kilat. Ya. Dan Allah Ta'ala berikan hikmah kemudian apa ketetapan tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dibangkitkan lagi dari udah mati kan, namanya orang kalau kesamber kilat itu gimana disambarnya? Kebakar enggak tuh orang? Hancur. Ya. Tapi Allah hidupkan kembali supaya mereka bersyukur. Ya, begitu. Ketergesaan itu jemaah sekalian, itu hati-hati dengan sikap seperti itu. Yang justru bisa aja dari ketergesaan itu Allah hukum jadinya. Allah hukum. Cuman tentu orang-orang muslim yang mereka tergesa-gesa dalam berdoa seperti ini, itu gak bisa 100% disamakan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi mereka minta ini karena nantang, bukan karena pengen cepat-cepat mendapatkan maslahat, pengen nantang Allah Ta'ala. Karena pembangkangan hati mereka. Ya. Juga kedustaan mereka. Sebagaimana kata Allah Ta'ala menceritakan mereka, lan nu'mina innallaha 'ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Allah Ta'ala telah memberikan perjanjian kepada kami. Ini bohong nih kata mereka. Bohong kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah telah memberikan perjanjian kepada kami. Orang Yahudi bohong kepada Rasulullah SAW. Kami tidak mau. Kami dilarang oleh Allah Ta'ala beriman. Ya, janganlah kami beriman kecuali kepada Rasul yang bisa mendatangkan peristiwa melahapnya api terhadap barang sedekah atau barang ghanimah. Paham? Jadi dulu di zaman-zaman Nabi Rasulullah SAW, ketika berperangan, kalau ada harta ghanimah, itu bukan untuk ditaksim, bukan untuk dibagi-bagi untuk para ahli perang, bukan. Tapi dikumpulkan semuanya, kalau tidak ada yang nilap, maka nanti akan ada api menyambar dari atas dan membakarnya. Itu, nilap. Itu dulu syariat dulu seperti itu. Sekarang gak kayak gitu, kalau sekarang langsung masuk media sekarang. Di zaman, sejak zaman Rasulullah tidak ada seperti itu. Nah ternyata beda nih zamannya Rasulullah. Nah di sisi inilah orang-orang Yahudi pengen mencari kesalahan gitu loh. Ah kamu bukan nabi, bukti nabi-nabi dahulu tuh bisa tuh mengadakan setelah perang dikumpulin ghanimah. Habis itu nabi itu berdoa minta sama Allah, akhirnya datanglah dari langit api untuk menghancurkan harta-harta tersebut. Tapi di zaman engkau wahai Muhammad enggak bisa kayak gitu. Masya Allah, para Nabi Muhammad sudah banyak mukjizat yang sudah beliau keluarkan dengan izin Allah Ta'ala. Tapi lihat bagaimana orang-orang Yahudi mencari-cari hal seperti itu. Mereka selalu mencari hal-hal yang bersifat gambaran dan hissi, bisa ditangkap panca indera. Sebagaimana katroknya mereka ini dalam hal ini ya, desonya mereka dalam hal ini hobi ya. Tapi kemudian kalaupun diperlihatkan belum tentu mereka apa? Mau beriman. Kenapa? Karena yang dari pada asalnya menantang, bukan karena mencari kebenaran. Orang tuh kalau mencari kebenaran, satu titik kebenaran dia dapatkan, dia amini kebenaran itu. Tapi orang kalau tidak mau mencari kebenaran, walaupun kebenaran itu sudah seombak gunung, itu enggak bakal dikatakan itu kebenaran. Ya. Taib. Fa yastahsiru wa yad'u du'a. Kalau misalnya dia beristi'jal dan menganggap lembet jawaban dari Allah, istihsar. Itu ada kata hasrah. Hasrah itu apa, ikhwan? Penyesalan. Ya. Hasratan 'alaihim, hasrah, penyesalan. Mereka maka dia pun menyesal wa yad'u du'a dan meninggalkan doa. Wa huwa bimanzilati man badara badran aw ghorasa ghorsa faja'ala yata'ahaduhu wa yasqihi. Ah, ini dikiaskan oleh Ibnu Qayyim seperti orang yang menanam benih, menanam pohon. Ya, kemudian dia ta'ahud itu berarti bermulazamah dalam melakukannya. Seperti ta'ahud terhadap Al-Qur'an. Kan Rasulullah dalam hadis Nabi SAW memerintahkan kita untuk memiliki ta'ahud dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu lebih cepat hilang, hafalan Al-Qur'an itu lebih cepat hilangnya dibandingkan dengan unta yang diikat. Kalau enggak diikat itu udah bisa kabur. Begitu pula dengan hafalan. Jadi dia tuh berta'ahud dengan benih-benih tersebut. Berhari-hari dia mulai ya. Wa yasqihi, dia kasih air. Falamma istabtu'a, ketika dia menganggap agak lembet ini pertumbuhan, istabtu'a kama lahu idwa idrakahu tarakahu ahmal. Lama banget sih, aduh, udahlah. Akhirnya seminggu kemudian dia enggak mau lagi nyiram tanaman. Gitu. Ya. Jadi maunya instan. Maunya instan. Di dunia ini susah untuk instan itu, kalau orang maunya instan doang susah. Fil Bukhari min hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan dijawab doa seorang dari kalian selama tidak terburu-buru. Dengan mengatakan apa terburu-buru itu? Ya, mengatakan da'utu fa lam yustajab li. Saya sudah berdoa tapi enggak dijawab-jawab tuh, biasanya emak-emak tuh. Ya. Sudah berapa menit Alwi? How many minutes? Hah? 40. Baik. Jadi biasanya emak-emak seperti itu. Hati-hati dengan kalimat seperti ini loh. Kadang ketika melaporan ke ustaz atau curhat ya, saya udah doa tapi ya gitu deh. Nah, Ini termasuk, walaupun cuma gitu deh ngomongnya. Udah doa bro, udah lama banget bro. Lo tahu gak sih perasaan gue? Ya, gue tuh ya, gitu mulai dah, mulai arahnya keluar. Wa fi sahihi muslimin anhu la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin wa aw qati'ati rahim, akan tetap dijawab doa tersebut, yakin dia dijawab selama dia tidak melakukan doa dalam rangka ithm, dosa. Ini umum ithm ini, baik itu doa itu minta pada Allah agar maksiat dilancarkan gitu. Kayak misalnya nih, seorang punya pacar. Ya Allah, langgengkan saya lah dengan dia. Pacaran padahal. Ithm. Ini enggak dijawab oleh Allah Ta'ala. Kalaupun ternyata masih tetap langgeng terus, itu bukan karena Allah ingin menjawab dengan baik untuk dia. Ya, ini karena Allah Ta'ala pasti ada hikmahnya. Tapi bukan itu bukan jawaban. Karena Allah tidak menjawab doa-doa yang memang untuk melanggarnya. Ya. Au qati'ati rahim, memutuskan tali rahim. Malam yasta'jil, ini syarat ketiga, yaitu tidak tergesa-gesa. Syarat pertama, tidak berdoa untuk suatu maksiat. Syarat kedua, tidak berdoa untuk memutuskan tali rahim. Yang ketiga, tidak beristi'jal. Qila ya Rasulullah, masti'jal, mal isti'jal. Apa itu isti'jal? Maka berkata, qad da'u, yaqulu, dia berkata, qad da'utu wa qad da'utu falam aru istajabuli. Saya udah doa, tapi kok kayaknya enggak pernah dijawab sama Allah gitu. Fa yastahsiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Maka orang ini kemudian beristihsar. Istihsar itu menyesal dan ada sisi putus asa. Tapi kalau antum mempertanyakan ini di hati, misalnya, saya udah lama doa, masya Allah, enggak kelihatan jawabannya. Di sini ikhwan, asli hal seperti kok dipendam di hati itu boleh selama antum kemudian husnudzan pada Allah. Imma dengan cara, ini pasti udah Allah jawab, cuman saya aja gak ngerasa. Atau dengan cara yang kedua, yaitu yakin Allah bakal menjawab, cuman ini pasti saya punya dosa. Coba gitu deh. Kalau yang kayak gitu malah bagus. Ya, antum udah doa, minta terus. Ya Allah, jodohkanlah saya dengan akhwat dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang cantik, yang soleh, sampai sekarang ngejomblo terus, misalnya, nggak jadi-jadi, gagal terus, ya. Ini ya jangan bilang curhat kemudian kepada ikhwan pengajian lain. Ana udah doa, nggak Allah jawab-jawab, bukti sampai sekarang masih jomblo. Yang harusnya apa? Mungkin Allah udah jawab tapi dengan format lain, antum aja nggak ngerasa. Atau memang belum Allah jawab langsung. Tapi yang wajib bagi kita adalah meyakini pasti nanti Allah jawab, cuman ini karena ada hikmah dari Allah dan mungkin karena dosa-dosa saya. Makanya Allah belum berkenan untuk menjawab. Gitu. Ya. Taib. Wa fi musnadi Ahmad min hadithi Anas qala Rasulullah SAW, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Qal yaqulu qad da'utu rabbi falam yastajib li. Nah, seperti itu, serupa. Jadi ikhwas, kalian pelajaran hari ini adalah kita menerapkan ilhah dan menafikan, menghilangkan namanya isti'jal fi doa. Ya. Kalau antum merasa keberatan dengan suatu disiplin ilmu syariat, misalnya antum belajar usul fikih enggak paham-paham, maka antum doa terus ilhah fid doa dan jangan putus asa dengannya. Ya, barangkali justru Allah Ta'ala mungkin tidak menjawab doa antum gara-gara ada niatan antum, jangan-jangan yang tidak bagus. Ya, jadi seudhanlah pada diri kita ketika terasa kok saya belum dijawab. Yang seudhan, yang harus kita lakukan sekarang husnudzan pada Allah dan seudhan pada diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.